kau lubangin hati aku. Sakit-sakit kau lubangin perasaan aku. Oh bang, jangan begitu tinggalin janji manismu. Enaknya kamu selingkuh. Loh bang, aku ditinggalin. Loh bang, aku dicampakin. Kamu tega, teganya berdusta. Kamu tuh.